Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pemirsa, kita kembali berjumpa di hari keempat bulan Ramadan ini dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah. Pada episode kali ini kita akan memulai mengkaji dimulai dari ayat ke-30, di mana nanti akan diterangkan mengenai bagaimana penciptaan manusia dan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang salah satu tugasnya adalah memelihara bumi ini. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit manusia yang merusak bahkan mengeksploitasi bumi dengan tidak bertanggung jawab. Penjelasan lebih jauh nanti akan dibawakan oleh narasumber kita, Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dan seperti biasanya ada 3 panelis di sini dan juga ada jamaah ibu-ibu di sini pengajian ya ibu-ibu ya. Yang pertama, panelis pertama adalah Mbak Indri Sri Sembadra, ini dari aktivis kapal perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian yang kedua adalah Pak Abdul Muiz, Imam Masjid Atin Taman Mini. Assalamualaikum Pak Muiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah Mbak Suryani Firdaus, aktivis Kohati Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu-ibu, ini dari pengajian Al-Wildan ya ibu-ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Iya. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh ya Pak Quraisy, seperti biasanya kita akan break sejenak dan kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah. Ya pemirsa, kembali dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah bersama Pak Quraisy Shihab. Dan langsung kita mulai ya Pak Quraisy mengenai pengkajian dari ayat ke-30 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dalam pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang penciptaan manusia, tugas-tugasnya, keistimewaan dan kelemahannya, yang itu semua bermula dari ayat 30 surah Al-Baqarah. Di sana Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idz, renungkanlah, ingat-ingatlah bahwa suatu ketika Allah berfirman kepada malaikat, saya akan menciptakan khalifah di bumi. Kita berhenti sejenak. Kita diperintahkan untuk merenung dan mengingat. Yang diperintahkan untuk direnungkan dan diingat dalam ayat 30 ini, bahwa pernah suatu ketika Allah menyampaikan kepada malaikat bahwa dia akan mencipta manusia yang bertugas menjadi khalifah. Jika demikian, ketika merenung dan mengingat itu, jangan lupa asal kejadian dan tugas pokok Anda, yaitu menjadi khalifah. Nah, khalifah itu apa? Khalifah itu terambil dari akar kata yang berarti di belakang, khalf, di belakang. Yang di belakang itu biasanya menyusul siapa yang ada di depannya, sehingga yang di belakang ini bisa menggantikan yang di depannya. Itu sebabnya Sayyidina Abu Bakar khalifah Rasulullah, menggantikan Rasulullah. Nah, saya akan menciptakan firman Allah khalifah di bumi, pengganti di bumi. Pengganti siapa ya Allah? Ya kan? Itu mengisyaratkan ada makhluk sebelum manusia. Makhluk itu digantikan oleh manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga pengganti Allah. Maksudnya apa? Allah menghendaki haji untuk memakmurkan bumi ini. Tapi dia tidak mau kerja sendiri. Dia tugaskan, hey, saya punya konsep, saya punya kehendak menyangkut bumi ini, tidak usah saya yang kerja secara langsung, saya tunjuk ini pengganti saya. Dia mandataris. Dia diberi mandat untuk itu. Betapapun, kita dapat bertanya sekarang, apa sih tugas khalifah itu? Ya kan? Khalifah begini, secara singkatnya khalifah adalah seseorang atau satu kelompok yang ditugasi memelihara, membina, mengantar sesuatu menuju tujuan penciptaan sesuatu itu. Kalau saya bertugas, katakanlah memelihara kursi ini, maka saya harus memeliharanya, membersihkannya, supaya dia dapat berfungsi sesuai tujuan dia diciptakan. Buat apa dia diciptakan? Tuh, diduduki. Supaya orang duduk. Kalau ada kotoran, saya harus bersihkan. Kalau ada paku, saya harus ambil. Kalau dia rusak, saya harus perbaiki. Nah, bumi ini diciptakan Allah sedemikian rupa. Ada fungsi yang diharapkan dari bumi ini. Laut diciptakan Allah. Untuk apa? Supaya ada kapal berlayar, supaya diambil ikannya, supaya digunakan mutiaranya. Ha, ini khalifah, manusia ini bertugas untuk itu. Manusia, anak cucu diciptakan Allah untuk apa? Oh, untuk dididik, untuk mengabdi, untuk ini. Kita bertujuan menyangkut pemeliharaannya. Itu sebabnya kita beberapa episode yang lalu saya pernah katakan begini. Tidaklah sejalan dengan konsep kekhalifahan orang yang menyembelih anak ayam. Karena anak ayam untuk apa disembelih? Harus dipelihara sampai dia besar, sampai ada telurnya untuk dimakan. Tidak menjalankan fungsi kekhalifahan seorang yang memetik kembang belum mekar. Untuk apa? Biar dia mekar. Supaya datang kumbang mengisap itu, supaya dia mekar, indah terlihat dan lain-lain sebagainya. Nah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan khalifah di bumi. Mendengar ini, malaikat terus bertanya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Apa kamu akan menciptakan satu makhluk yang kamu namai khalifah ini yang menumpahkan darah, yang merusak di bumi? Rupanya ada makhluk sebelum manusia ini yang merusak di bumi. Nah, memang kita harus tahu bahwa sebenarnya alam raya ini tercipta jauh sebelum terciptanya manusia. Sementara pakar berkata 10 bilion atau 15 bilion tahun yang lalu alam raya ini sudah tercipta. Kalau manusia, makhluk yang berbentuk seperti kita ini dinamai makhluk modern baru 40 ribu tahun yang lalu. Sebelum itu makhluk yang berbentuk manusia 100 ribu tahun yang lalu. Dia berproses. Nah, boleh jadi makhluk-makhluk sebelum itu. Nah, maka malaikat bertanya, apakah kamu akan menciptakan makhluk di bumi yang merusak dan melakukan pertumpahan darah? Allah menjawab apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Memang boleh jadi dia menumpahkan darah. Kalau untuk membela negaranya, boleh-boleh aja. Ya kan? Boleh jadi dia melakukan pengerusakan di bumi. Kalau pengerusakan itu dapat ditoleransi, saya akan toleransi. Dalam batas-batas tertentu. Malaikat masih berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulah. Kamu akan menciptakan makhluk ini. Sedangkan kami bertasbih, mensucikan kamu, memuji kamu, mengagungkan kamu. Tuhan menjawab, saya mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Nah, sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebelum sampai ke sana, malaikat berkata, kami mensucikan sambil memujimu. Itu sebenarnya yang kita contoh. Kalau kita rukuk, kita katakan apa? Subhanallah. Sujud. Subhanallah wa bihamdi. Kita mendahulukan mensucikan baru kita puji. Oke. Yang penting Allah tidak menjadikan malaikat sebagai khalifah di bumi. Karena malaikat hanya mengabdi kepada Allah. Tidak bisa salah. Saya bermohon ampun kepada Allah kalau saya menggunakan suatu istilah yang kurang tepat boleh dikata, tapi sekedar untuk menggambarkan. Malaikat itu seakan-akan sudah terprogram. Jadi dia tidak punya inisiatif. Kalau malaikat yang jadi makhluk di bumi, tidak akan ada cloning, tidak ada inseminasi, tidak ada ini. Ya, karena dia tugasnya, dia melakukan apa yang diperintah Allah. Kalau kita manusia punya inisiatif, bisa salah enggak sekarang? Bisa salah, itu yang ditoleransi kalau salah. Ya kan? Oke. Yang kedua yang saya ingin jelaskan di sini, kenapa Allah menyampaikan kepada malaikat? Kenapa tidak cipta aja sekaligus? Nah, salah satu jawabannya adalah karena malaikat ini nanti punya tugas berkaitan dengan manusia. Malaikat itu tugasnya menyampaikan antara lain wahyu-wahyu Tuhan kepada manusia. Malaikat itu punya tugas mencatat amal. Malaikat itu punya tugas membagi rezeki. Malaikat itu punya tugas terhadap manusia mencabut nyawanya. Banyak tugas-tugasnya. Nah, malaikat-malaikat inilah yang akan bertugas nanti. Itulah yang disampaikan pada, hey, kamu ini akan saya beri tugas. Saya akan ciptakan makhluk di bumi. Ya kan? Oke. Okay. Apa lanjutannya? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ingin membuktikan bahwa dugaan malaikat keliru. Kan? Ya, maka Allah mengajar kepada Adam nama-nama. Apa maksudnya mengajar nama-nama? Salah satu maknanya, memberi dia potensi untuk mengetahui fungsi, manfaat benda-benda yang ada di permukaan bumi. Dia tahu, oh ini besi, ini fungsinya begini. Diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaannya mempunyai pengetahuan tentang alam. Itu berarti orang yang mau bertugas menyangkut sesuatu harus punya pengetahuan. Dia tahu. Malaikat punya atau tidak? Ah, kita lihat sekarang di sini. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaika. Tuhan memaparkan itu benda-benda. Ini namanya. Coba beritahu saya apa namanya ini? Apa fungsinya ini? Apa jawab malaikat? Kami enggak tahu. Kalau kamu enggak tahu, kamu tidak berhak untuk menjadi khalifah. Ya kan? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Faqala anbi'uni bi asma'i thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Beritahu aku tentang nama-nama benda-benda ini kalau memang kamu benar dalam dugaanmu bahwa kamu lebih pantas jadi khalifah dari. Ya kan? Apa jawaban malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau. Kami tidak mempunyai pengetahuan kecuali apa yang kamu ajar kepada kami. Nah, ini satu prinsip nih. Jangan pernah menduga Anda tahu tanpa bantuan Allah. La ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ada orang tahu tidak bijaksana. Kamu mengetahui siapa yang pantas dan kamu bijaksana menetapkan siapa yang jadi khalifah atas. Kamu, kami tidak mengetahui kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Kamu maha mengetahui, kamu maha bijaksana. Kalau begitu, malaikat sudah sadar sekarang. Itu pun kata sadar tidak tepat. Malaikat sekarang sudah mengetahui duduk persoalan. Mengetahui duduk persoalan. Satu pertanyaan yang muncul, kenapa Allah tidak mengajar malaikat? Iya. Ya? Nah, ini juga perlu dalam kehidupan keseharian kita. Kita perlu mengetahui yang pertama sekali apa yang menjadi tugas kita. tidak usah tahu yang tidak merupakan tugas Anda. Hmm. Eh, itu ikuti info apa namanya? Infotainment. Ah, infotainment. Itu ada kaitannya dengan tugas Anda atau tidak? Tidak. Kalau tidak ada, semakin banyak pengetahuan bisa semakin membingungkan. Ibu-ibu yang punya baju beraneka ragam di rumah, kalau mau pakai, bingung nggak? Bingung. Bingung, karena banyaknya. Iya. Tapi kalau cuma punya satu pakaian, ya itu aja dipakai. Nah, ilmu yang bermanfaat. Oke, baik, iya. Kita lanjutkan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Renungkan juga waktu kami memerintahkan kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Fasajadu. Fa itu berarti sesuatu yang terjadi secara langsung. Begitu disuruh, begitu dia sujud. Kalau iblis, tunggu dulu. Dia pikirkan, oh ini gak sesuai ini, saya lebih mulia. Kalau orang beriman, kalau anak taat, begitu disuruh, langsung dia kerjakan. Apalagi kalau itu sudah bersumber dari yang maha benar. Fa sajadal malaikatu kulluhum, di ayat yang lain itu ajma'un. Di sini dia katakan, fa sajadu illa iblisa aba wastakbar. Kecuali, ada yang berkata, tetapi. Kalau saya berkata kecuali, itu berarti iblis dari jenis malaikat. Kalau saya berkata tetapi, maka iblis itu bukan dari jenis malaikat. Okay. Iblis itu diciptakan dari api. Malaikat itu, kata ulama, diciptakan dari cahaya. Kalau begitu, iblis bukan malaikat. Karena itu terjemahan yang tepat. Maka sujudlah malaikat. Tetapi iblis enggan dan merasa dirinya diciptakan dari tanah. Allah menjawab tidak. Jangan lihat asal kejadian seseorang. Lihat bagaimana fungsinya, bagaimana ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi dia bangsawan, asal keturunannya tinggi, tapi kalau amalnya buruk, tidak. Itu yang dimaksud. Oke, kita lanjutkan. Wa kana minal kafirin. Itu kisahnya iblis. Terus dikatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Terus kami berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah dengan tenang di sorga bersama istrimu. Dia tidak sebut anak-anaknya. Karena Adam tidak punya anak di sorga. Karena sorga tidak ada keturunan. Uskun anta wa zaujukal jannah, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah sesenang hatimu apa yang tersedia di sorga ini. Kecuali satu. La taqraba hadhihi syajarah. Apa maknanya lagi? Perintah Tuhan, izin Tuhan itu banyak sekali. Yang dilarangnya cuma satu. Kalau bisa dibandingkan apa yang boleh dan yang tidak boleh, itu seakan-akan yang boleh 99%, yang tidak boleh cuma 1%. Ini kan? Iya. Tinggal di sini nikmati semuanya. Ini bukan dikatakan jangan makan, jangan dekati. La taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Sedikit saya mau terangkan di sini. Kalau saya duduk di sini berkata buku ini silahkan ambil, maka buku itu dekat pada saya. Yang saya berikan juga dekat pada saya. Kalau saya berada jauh di sini, apakah saya menunjuk buku ini? Atau saya katakan buku itu? Iya. Bagus, karena jauh. Okay. Sewaktu Adam diperingatkan oleh Allah, Allah berada dalam suatu posisi yang dekat dengan Adam, dekat dengan pohon. Jangan makan pohon ini. Begitu dia habis makan pohon itu, Allah menjauh. Sudah jauh sekarang. Pohon sudah jauh. Adam sudah jauh di sana. Maka dikatakan, fanadahuma, itu di surat Al-A'raf. Maka Allah berteriak kepadanya. Apa yang menjadikan kamu makan pohon itu? Jauh enggak Tuhan sekarang? Sudah jauh. Orang yang berdosa jauh dari Tuhan dan menjauh dari Tuhan. Ya kan? Di sini. Fa azallahu masyaitan. maka setan mentergelincirkan keduanya. Bukan cuma perempuan yang tergelincir, laki-laki juga tergelincir, dua-duanya. Tetapi mereka tergelincir. Orang yang tergelincir itu tidak sengaja, ya. Ah, beda dengan iblis. Iblis bertekad. Fa azallahuma syaitan fa akhrajahuma mimma kana fi. Maka keduanya disebabkan karena godaan setan keluar dari sorga, baru kami katakan silahkan turun ke bumi, kalian akan menjadi musuh terhadap sebagian yang lain. Nah, kita bertanya lagi satu, ini kenapa ini Adam disuruh dulu ke sorga baru disuruh ke bumi? Kira-kira kalau dia tidak makan buah itu, dia tetap di sorga atau tidak? Tetap di sorga kan? Tidak. Karena memang sejak semula dikatakan saya akan menciptakan. Ya toh? Nah, pertanyaannya kalau begitu kenapa Tuhan suruh ini? Kenapa tidak langsung? Oke, kita lihat. Tuhan mau beri pengalaman kepada Adam. Dia mau beri pengetahuan, bekal untuk sampai ke dunia. Bekalnya bagaimana? Hei Adam, ini ada sorga. Senang sekali, indah sekali. Ada pangan, ada pakaian. Kamu saya mau tugaskan ke bumi, ciptakan bayang-bayang sorga ini di bumi. Hei Adam, hati-hati. Di dunia bakal ada kau punya musuh. Musuhmu itu pandai merayu. Bagaimana itu ya Allah? Saya berikan kamu sekarang ini. Saya training kamu, lihat apa dampaknya. Datanglah setan merayu dia, ini dia. Oh begitu toh, kalau kita digoda setan. Jadi itu sebenarnya bekal. Di samping bekal ilmu, di samping bekal petunjuk. Sehingga dia turun di bumi, dia sudah tahu tugasnya, dia sudah tahu targetnya, dia sudah tahu musuhnya. Ya toh, itu anehnya. Oke. Maka apa yang terjadi sesudah itu, dikatakan faqul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Turun ke bumi. Sebagian kamu menjadi musuh terhadap sebagian yang lain. Iblis keturunannya bakal menjadi musuh kamu. Kamu juga harus jadikan dia musuh kamu. Tidak ada maaf bagi iblis. Ya toh? Oke. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Di bumi kamu ada tempat tinggal dan mata itu artinya kesenangan yang gampang diperoleh tetapi gampang lenyap, dan ada yang lebih baik dari itu. Nah, ini pesan Tuhan. Hei, kamu di dunia ada kesenangan, tapi ketahuilah kesenangan itu tidak susah kamu dapatkan. Kesenangan itu cuma sementara, sebenarnya ada kesenangan yang lebih bagus dari itu. Walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ilahi. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimah. Sampai di bumi, Allah menerima dari Allah, dari Tuhan pemeliharanya, kalimat-kalimat. Berbeda-beda penafsiran ulama tentang kalimat-kalimat itu. Yang jelas, Allah menciptakan sesuatu dalam diri Adam yang menjadikan dia sadar akan kesalahannya. Allah ciptakan ini, sadar Adam, dia ketahui saya bersalah, dia sadar, maka dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia minta ampun, diterima ampunnya. Kembali kita lihat contoh tadi. Taba atau taubat itu artinya kembali. Tadi bagaimana nih kembalinya ini? Kan sudah jauh di sini, ya toh? Iya. Allah kembali kemari. Adam kembali enggak juga? Kembali, dia bertemu di sini. Itu taubat namanya. Allah kembali ke posisi ini, itu kembali kemari, bertemu di sini. Itu sebabnya dikatakan sebenarnya Allah juga taubat. Tapi bukan taubatnya manusia. Allah taubat memberi maaf. Manusia taubat memohon pengampunan. Bertemu di jalan. Dan di dalam tafsir dikatakan sabda Nabi, kalau Allah taubat, itu taubat. Kalau itu berjalan perlahan, Allah berjalan cepat. Kalau itu berjalan cepat, Allah berjalan berlari. Jadi Allah menanti di sini. Itu taubat. Ya toh? fatalaqa adamu min rabbihi kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Satu lagi yang saya ingin jelaskan di sini, Adam ini mendapat kalimat-kalimat. Ada yang mengartikan dia diilhami untuk mengucapkan Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang mengatakan bahwa ada suatu kondisi yang menjadikan Adam sadar. Terus ulama berkata begini, kita juga sebenarnya mendapat serupa itu. Orang yang berdosa, itu Allah mengajak dia kembali dengan cara menunjukkan kepadanya sekian banyak hal yang merangsang dia untuk taubat. Rambutnya udah putih, giginya udah ompong. Itu Tuhan beritahu itu, ya toh? Lihat itu, si A dulu senang-senang, sekarang dia di penjara, sekarang dia di ini. Itu semua rangsangan untuk bertobat. Orang bertobat. Ya pemirsa, kita masuki segmen tanya jawab di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Kita langsung ke panelis kita yang pertama, Mbak Indri. Silakan Mbak Indri. Fakuresh, saya akan bertanya tentang khalifah. Khalifah juga sering diartikan dengan pemimpin. Sekarang bahkan berkembang bahwa khalifah itu identik dengan laki-laki gitu, Pak. Laki-laki dan itu selalu dominan laki-laki gitu. Nah, apakah bahkan kalau sekarang juga ada misalnya ingin menegakkan syariat Islam kekhalifahan gitu ya, Pak ya. Nah, itu bagaimana dalam sejarah Islamnya gitu. Apakah memang seperti itu gitu? Padahal yang uniknya kata khalifah itu kan menandakan muannas gitu ya, Pak ya, kata perempuan. Menandakan tak marbutoh itu, ada kata tak marbutohnya itu. Apakah seperti itu atau bagaimana dalam sejarah? Apakah menunjukkan gender begitu ya? Silakan Pak. Satu hal dulu, ini bagus pertanyaannya. Satu hal dulu. Tidak selalu satu kata yang digunakan dalam suatu masyarakat mempunyai makna yang sama dengan kata tersebut pada masyarakat lain. Kalau saya berkata di Indonesia, misalnya, ibu pejabat, apa artinya? Bisa istrinya pejabat. Bisa istrinya pejabat. Iya. Kalau di Malaysia, ibu pejabat kantor pusat. Nah, ya kan katanya sama. Nah, tidak selalu kata yang digunakan oleh Al-Quran sama dengan kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia atau bahkan dalam bahasa Arab yang bahasa kan berkembang, bahasa kebanyakan, bahasa begitu kebanyakan ya? Itu satu. Yang kedua, tidak selalu tak marbutah itu menunjuk kepada jenis kelamin betina atau feminin perempuan. Itu kata baqarah. Itu bukan sapi betina, salah itu yang menulis sapi betina. Sapi alamah itu orang yang sangat alim, baik lelaki maupun perempuan. Nah, jadi jangan lantas berkata di sini khalifah ini perempuan. Tidak, ini mencakup lelaki dan perempuan. Nah, istilah khalifah yang digunakan menunjuk kepala negara itu istilah baru. Bukan istilah yang ada di sini, ya kan? Jadi jangan lantas berkata, oh ini tidak termasuk perempuan. Termasuk perempuan. Tuhan menciptakan manusia, dan karena manusia terdiri dari lelaki dan perempuan, maka khalifah ini bisa terdiri dari lelaki atau perempuan. Saya kira jelas ya. Nah, kekeliruannya itu karena bahasanya. Nah, oke. Okay. Jadi sama sekali tidak terkait gender ya, Pak Kuris? Tidak terkait ya? Gender di sini. Sebab kalau dia kaitkan dengan gender, lantas perempuannya di mana nih? Tidak diciptakan Tuhan apa? Iya. Yeah. Oke. Okay. Baik, kita pindah ke panelis kita yang kedua. Silakan Pak Muiz. Pak Quraish, selama ini ada ungkapan bahwa kebaikan itu merupakan jalan malaikat. Kemudian keburukan itu jalan iblis. Nah, kemudian iblis itu sudah menggoda manusia kepada keburukan. Pertanyaannya adalah apakah malaikat juga tanda kutip menggoda manusia kepada kebaikan? Kemudian kalau betul ada, bagaimana bentuk godaan malaikat itu? Godaan atau ajakan kali ya? Itu istilahnya yang benar. Iya. Kita biasanya kalau menggunakan kata menggoda itu kesannya negatif. Iya. Ya toh? Malaikat mengajak kepada kebaikan. Saya akan beri saudara contoh bagaimana ajakan setan dan malaikat. Saya bertemu berlian di tengah jalan. Bukan saya punya. Datang setan berbisik. Ambil. Mumpung gak ada yang lihat. Ada terasa itu ya? Oh, oke. Ada juga di dalam hati, jangan ambil. Kesian nih ada orang yang punya. Coba cari siapa yang punya. Nah, ini ajakan kebaikan dari malaikat. Kalau itu ajakan kerusakan, ajakan ini dari setan. Nanti di surah ini akan ada uraian tentang bagaimana itu rayuan setan. Di surat Inna Anzalnahu Fi Lailatul Qadar itu ada turun malaikat untuk mengajak orang kepada kebaikan. Jadi, jadi kita tidak menggunakan istilah menggoda ya. Iya. Tapi Pak Quraish, apakah ajakan dan godaan ini nih sifatnya seimbang atau memang lebih aktif yang setannya itu menggoda begini, kita? Pada dasarnya manusia itu baik, sehingga sebenarnya lebih kuat ajakan kebaikan. Tetapi kalau dia sudah seringkali berteman dengan setan, ajakannya sudah lebih kuat. Baik. Tapi dasarnya kita ini manusia baik. Iya. Dan langsung kita menuju panel kita yang ketiga ya, Mbak Sufir Suryani Firdaus, silakan Mbak. Terima kasih Mbak Lula. Pak Quraish, ada anggapan di masyarakat dan di Al-Quran yang mengesankan perempuan ada di nomor dua. Mungkin contoh anggapan itu yang menyatakan bahwa penghuni neraka nantinya akan dihuni oleh mayoritas kaum wanita atau perempuan. Jika memang anggapan demikian yang terbangun atau yang digambarkan Al-Quran, ini bukankah mengesankan bahwa perempuan atau wanita itu adalah penggoda? Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Silakan. Iya, pertama dulu saya ingin tanya, dalam statistik, yang mana lebih banyak, perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Oke, iya. Jadi wajar ya. Kalaupun itu satu hal yang kalau kita berkata lebih banyak karena memang tetapi itu bukan berarti bahwa perempuan itu tabiatnya buruk. Perempuan dinyatakan penggoda buat lelaki. Tetapi lelaki pun penggoda buat perempuan. Iya. Ya, jadi jangan boleh jadi hadis-hadis Nabi itu beliau tujukan ketika itu kepada lelaki. Hati-hati. Iya. Ya kan? Nah, kalau dia berhadapan dengan perempuan, beliau akan berkata hati-hati, laki-laki itu menggoda. Nah, jadi kita harus fahami dalam itu. Tetapi bahwa perempuan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lelaki, sebagaimana lelaki memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki perempuan. Mereka harus bekerja sama. Ya toh? Laki-laki tidak bisa melahirkan, tetapi laki-laki mendambakan anak. Perempuan mendambakan anak. Kalau mau, kerjasama dong. Iya. Iya kan? Oke. Okay. Dan kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Baqarah. Oke, ini ibu-ibu pasti sudah ada yang mau bertanya di sini juga. Silakan ibu. Pak Quraish yang dirahmati Allah. Sesungguhnya setan kan senantiasa mengganggu manusia untuk jauh dari ketaatan kepada Allah. Lalu akhirnya gagal menunaikan tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka kita harus mengenal jebakan dan jerat-jeratnya supaya terhindar dari godaannya. Sesungguhnya Pak Quraish, bagaimanakah iblis itu menggoda manusia? Dan bagaimanakah pula kiat-kiat menangkal godaannya ini? Terima kasih Pak Quraish. Iya. Kalau kita baca ayat kita ini, itu dia menggodanya melalui bisikan-bisikannya yang terdengar indah. Bahkan Adam tergelincir karena setan itu, iblis itu sampai bersumpah demi Tuhan. Nah, Dan kita lihat pangkal dari dosa itu, atau kita bisa berkata dosa pertama yang terjadi sebagaimana yang diceritakan Al-Quran adalah keangkuhan iblis. Betul kan? Dia angkuh. Dosa yang dilakukan oleh Adam itu karena berburuk sangka pada Tuhan. Iblis berkata, itu Tuhan tidak mau kamu makan itu buah terlarang karena dia tidak ingin kamu menjadi malaikat atau tidak ingin kamu menjadi penguasa dan kekal. Dia tanamkan buruk sangka pada Tuhan, dan karena buruk sangka itu, dia juga, oh betul nih iblis, maka dia makan. Nah, jadi dosa kedua itu adalah buruk sangka. Itu iblis selalu tanamkan. Permusuhan antar manusia juga diakibatkan banyak oleh buruk sangka. Yang ketiga, dosa ketiga yang terjadi adalah iri hati. Yeah. Nah, itu putra Adam membunuh saudaranya karena iri hati. Nah, ini cara awal setan nih. Baru dia menyesuaikan setiap langkahnya sesuai dengan sifat, kedudukan, kecenderungan setiap orang. Jadi dia punya kiat-kiat tertentu. Kalau ini karena dia taat beribadah, saya tidak akan larang dia beribadah, tapi saya suruh dia, kamu riak ibadahnya. Nah, ini karena memang sudah malas beribadah, saya sudah tidak suruh dia riak, saya suruh dia sesuatu yang lebih buruk lagi. Jadi setiap orang dia, saya kira begitu, Bu. Iya, baik. Iya, mungkin masih ada lagi yang lain yang mau bertanya? Iya, silakan Ibu. Grace, tadi sudah dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah, mengantarkan seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, Nabi Adam sudah diberi pengalaman sehingga kita turun ke dunia harus tahu tugas, target dan musuh. Ada enggak kemampuan kita sebagai manusia untuk memanage itu? Memanage malaikat, memanage iblis dalam diri kita. Ada ilmu kemampuan untuk itu, Pak Kures? Iya, saya tidak ingin berkata kita punya kemampuan memanage iblis, memanage malaikat dan lain-lainnya. Itu di luar kemampuan kita. Tetapi kita diberi kemampuan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diberi akal, kita diberi kecenderungan, kita diberi kemampuan untuk belajar, menuntut ilmu. Dan pada akhir uraian kita di sini, itu Allah berfirman, Qul nahbitu minha jami'an, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, fa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun ke bumi, saya sudah beri kamu pengalaman, saya sudah beri kamu potensi, ada lagi satu yang diberikan. Turunlah ke bumi, saya akan beri petunjuk kepada kamu. Kalau kamu ikuti petunjuk itu, kamu tidak bakal takut dan tidak bakal sedih. Nah, ini kita diberi potensi itu. Kita sudah ini ada malaikat, mari kita mendekati. Ada setan, mari kita jauhi berdasar petunjuk-petunjuk ini tadi. Saya kira begitu, Bu. Ya. Okay. Iya. Baik, Pak Kuris, mungkin kita sudah saatnya memberikan resume ini ya. Ya, apa kesimpulannya? Yang pertama, saya kira kesimpulannya, ingatlah fungsi kita sebagai khalifah. Tidak laki-laki, tidak perempuan. Ada sesuatu tugas di hadapan kita, mari kita pelihara. Itu kita antar dia menuju tujuan penciptaannya. Kesimpulan yang kedua, tidak ada seorang yang bisa luput dari rayuan setan. Semua. Nah, tergantung dari kemampuan kita. Setan itu seperti kuman. Ada wabah. Kalau Anda imun, tidak terkena. Lakukan imunisasi. Iya. Nah, apa imunisasi itu? Tuntunan agama. Yang ketiga, saya kira yang kita dapat simpulkan di sini bahwa ada petunjuk-petunjuk agama itu yang memang terkadang dalam hidup ini kita tergelincir. Ya toh. Nah, ada pintu taubat kepada Allah Subhanahu. Itu saya kira kesimpulannya. Iya. Demikian kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita bisa berjumpa lagi pada episode berikutnya di Tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Baqarah.